بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada tasrif ini pada mustaqat ya bentuk-bentuk isim yang berasal dari fi'al sekarang pada bentuk yang berikutnya disebutkan di sini judulnya Asma'uz Zamani wal Makani wal Alati isim-isim zaman jadi isim zaman isim makan dan isim alah termasuk mustaqat jadi isim-isim yang dibentuk dari fi'al yang berasal dari fi'al kemudian dibentuk dengan wazan-wazan tertentu sesuai dengan faedahnya masing-masing. Ini ada isim zaman, yakni isim tersebut menunjukkan waktu terjadinya fi'il asalnya. Kemudian isim makan menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Kemudian isim alah untuk menunjukkan sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'il tersebut. Ya, sebagaimana ini sudah dipelajari pada awal kitab ini, pada bentuk-bentuk tasrif yang istilahi, yang paling akhir yang disebutkan adalah isim zaman, kemudian isim makan, dan isim alah. Untuk isim zaman dan isim makan ini bentuknya sama, lafadznya sama. Ada dua wazan yang disebutkan kemarin, yang terdahulu. Yang jelas kedua wazan tersebut, kedua bentuk tersebut itu sama digunakan untuk isim zaman maupun untuk isim makan. Jadi yang membedakan nanti siapul kalam, konteks kalimat ketika sudah masuk dalam kalimat baru bisa diketahui lafaz tersebut, bentuk tersebut digunakan sebagai isim zaman ataukah sebagai isim makan. Jadi lafaznya sama, satu lafaz untuk dua jenis isim ini. Kemudian untuk wazannya, untuk isim zaman maupun isim makan ada dua wazan yang ada dalam bahasa Arab ini. Yang pertama wazannya maf'alun, sebagaimana yang disebutkan pada bab awal terdahulu, pada urutan tasrif yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan dan seterusnya. Kemudian yang akhir disebutkan isim zaman dan isim makan, wazannya maf'alun dengan fathah pada ain kalimat, maf'alun, maf'alun, diulang dua kali, yang satu untuk isim zaman, yang satu untuk isim makan. Kemudian wazan yang kedua adalah maf'ilun dengan kasrah pada ain kalimat, maf'ilun. Ini terdapat pada bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu di antaranya pada bab ini. Isim zaman dan isim makan ini wazannya maf'alun, dan pada bab-bab yang lain nanti bisa dilihat ada yang mengikuti maf'alun dan ada pula yang maf'alun. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Adapun yang selain sulasi mujarrad, yang mazid maupun yang rubai, nanti bentuk isim zaman maupun isim makan itu sama bentuknya dengan isim maf'ul. Lafadznya sama, bentuknya sama dengan isim maf'ul. Ini nanti yang membedakan ketika sudah terletak dalam kalimat sesuai dengan kedudukan atau makna kalimat, maka nanti bisa dibedakan itu sebagai isim zaman ataukah isim makan ataukah isim maf'ul. Ini. Nah, kemudian pembahasan di sini pada isim zaman, isim makan, dan juga nanti isim alas, ya, terkait dengan jumlah maupun jenisnya. Assalamualaikum. Terkhusus terkait dengan jumlahnya. Ya, kalau jenis tidak ya, karena ini terkait dengan zaman, isim zaman terkait dengan waktu, isim makan terkait dengan tempat, ya, kemudian isim alah ya, terkait dengan alat tadi. Maka dari sisi jenis ini tidak dibuat atau tidak dibedakan menjadi mudzakkar muannats, hanya satu lafaz untuk menunjukkan tempat atau waktu atau alat. Sehingga tidak ada pembedaan, tidak ada perbedaan untuk misalnya ini mudzakkar atau muannats, tidak, karena waktu, tempat, alat tidak dibedakan dari sisi jenis tersebut. Yang dibedakan nanti, yang berubah nanti dari sisi jumlahnya, ya, menunjukkan jumlah satu atau mufrad, kemudian untuk jumlah dua tasniyah atau musanna, kemudian bentuk jamaknya. Jadi hanya dari satu sisi ini nanti bisa dilihat perubahan, ya, isim zaman, isim makan maupun isim alah tersebut, ya. Dan sebagaimana biasa yang ditunjukkan contoh mungkin hanya sedikit atau hanya 1-2 contoh, ya, ini mencakup semuanya, bisa diterapkan pada semuanya secara umum, ya, kecuali pada bentuk contoh yang berbeda, maka nanti diterapkan pada contoh yang sesuai pula dengan bentuk yang berbeda. Ya. Kita lihat masing-masingnya untuk isim zaman dan isim makan. Ya, isim zaman dan isim makan terlebih dahulu. Yang ini lafadznya sama, satu lafad untuk keduanya. Dicontohkan pada kata mauribun. Ya, mauribun. Ya. Kalau secara makna tadi mauribun ini bisa bisa sebagai isim zaman, berarti apa? Jari boroba memukul mauribun. Isim zaman berarti dia waktu memukul. Bisa pula dia sebagai isim makan terkait dengan tempat, berarti mauribun maknanya tempat memukul. Ini, jadi satu lafaz ini mauribun bisa dua makna tersebut. Waktu memukul atau tempat untuk memukul. Ini isim zaman atau isim makan. Kemudian dari mauribun ini lafaz untuk mufrad, ya, jumlahnya satu. Ya, mufrad. Ketika dijadikan musanna atau tasniyah jumlah dua, sebagaimana umumnya, yakni dengan menambahkan alif dan nun pada akhir isim tersebut, sehingga menjadi mauribani, ya, ke bawah ya, mauribun di bawahnya, kemudian menjadi mauribani, ya, dengan menambahkan alif nun, nunnya di kasrah. Ini untuk tasniyah atau musanna, jumlahnya dua. Baik. Kemudian jamaknya dari isim zaman maupun isim makan ini menjadi bentuk jamak takdir atau lebih khusus, yakni bentuk sighah muntahal jumu'. Jamak takdir yang jenisnya adalah sighah muntahal jumu', yakni menjadi mawaribu, ya, mawaribu. Dari mawribun jamaknya menjadi mawaribu, ya, mengikuti wazan mafa'idu. Ya, bentuk yang semacam ini kemarin sudah disebutkan, disebut dengan sighah muntahal jumu'. Ini bentuk jamaknya mawaribu. Dan ini tidak tanwin, ya, sighah muntahal jumu' termasuk isim yang tidak tanwin. Jadi ini dari contoh ini mengambil contoh yang sahih, yang salim. Ya, kalau dikembalikan ke wazan, misalkan yang maf'alun maupun yang maf'ilun, ya, tadi ada dua wazan, ya, yang satu maf'alun, yang satunya maf'ilun, ya, ini sama, ya, ketika dijadikan musanna tasnya, ya, dengan menambahkan alif nun dan nunnya di kasrah, kemudian ketika dibuat dijadikan jamak, maka bentuknya sama, ya, menjadi mafa'ilu. Jadi baik yang ain kalimatnya fathah maf'alun maupun yang kasrah maf'ilun, ya, bentuk jamaknya nanti sama, mafa'ilu. Tidak berbeda. Yang berbeda pada mufradnya dan juga pada mutanna, harakat pada ain kalimat. Kalau maf'alun, kemarin contohnya misalkan apa? Mansurun atau madkhalun dari dakhala yadkhulu, isim zaman, isim makan menjadi madkhalun. Ketika dijadikan mutanna, tasmiyah jumlah dua menjadi madkhalani. Tinggal menambahkan alif nun. Madkhalun menjadi madkhalani. Dijamakkan madkhalun menjadi apa? Madakhilu. Madakhilu. Sama sewazan dengan mawaribu. Satu bentuk, satu pola. Mawaribu madakhilu. Atau wazannya mafa'ilu. Walaupun tadi mufradnya ada perbedaan harakat pada ain kalimat. Jadi bentuk jamak itu sama. Dan ini berlaku pada isim zaman, isim makan untuk yang sulati mujarrad. Jadi sighah mudhal jumu' ini hanya ada pada sulati mujarrad. Adapun untuk yang selain sulati mujarrad, isim zaman, isim makan, itu nanti bentuk jamaknya menjadi bentuk jamak yang mu'annas, jamak mu'annas salim, dengan menambahkan alif dan ta. Jadi di sini berlakunya pada sulasi mujarrad. Kemudian berikutnya ditunjukkan contoh untuk isim zaman dan isim makan yang berasal dari fi'il mudha'af. Jadi yang ain kalimah dan lam kalimah berupa huruf yang sama. Contohnya di sini pada kata mamaddun. Mamaddun dari fi'il madda yamuddu. Kemudian isim zaman, isim makan menjadi mamaddun. Prosesnya sudah dijelaskan terdahulu, bisa dimurja kembali. Dari mamaddun ini, isim zaman, isim makan dijadikan tasmiyah untuk dua, mutanna, dengan menambahkan alif nun pada akhir isim tersebut menjadi mamaddani. Jadi kalau tasmiyah atau mutanna ini insya Allah relatif mudah. Jadi dengan cara menambahkan alif dan nun pada akhir isim, ini sudah menjadi bentuk mutanna, menunjukkan jumlah dua atau tasmiyah. Tinggal tambahkan alif nun di akhir dan sebelum alif di fathah, ini selesai. Kecuali kalau huruf akhirnya alif, alifnya diubah ke huruf ya. Selain dari itu semuanya tidak ada perubahan, langsung tambahkan alif dan nun untuk mustanna. Dari mamaddun menjadi mamaddani. Dan perhatikan ya, mustanna nunnya di kasrah selalu. Untuk tasmiyah, untuk mustanna nun tambahan ini selalu di kasrah. Makuribani, mamaddani, pada bentuk-bentuk yang lain yang sebelumnya juga demikian, selalu ya untuk tasmiyah nun itu di kasrah. Untuk membedakan dengan yang jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, nun yang akhir, yang tambahan itu di fathah. Kemudian bentuk jamaknya dari mamaddun, dari isim zaman dan makan yang berasal dari fi'il mudha'af, secara asal dia mengikuti bentuk yang sebelumnya tadi, sighah muntahal jumu' mafa'ilu. Hanya saja karena dua huruf akhir itu sama, kemudian di idgham dijadikan satu ya dengan tasydid, maka di sini juga ada perubahan. Menjadi mamaddu. Menjadi mamaddu. Ini jamaknya dari mamaddun. kalau mau dilihat aslinya sesuai dengan wazannya, mafa'ilu apa? Mamadidu. Ya, sesuai dengan wazan. Mamadidu. Kemudian dua huruf yang sama idgham ya, dijadikan satu dengan tasydid menjadi mamadu. Ini yang terjadi ya, pada isim zaman dan isim makan yang berasal dari fi'il mudha'af ya, ketika dijamakkan. Kemudian yang berikutnya untuk contoh pada naqis, yakni mu'tal akhir atau mu'tal lam, bentuk isim zaman dan isim makannya jadi huruf akhir berupa huruf illah ya, menjadi mazan. Sebagai contohnya dari ghoza yaghzu ya, yang dulu sudah pernah dipelajari ya, ghoza yaghzu di bab awal ya, isim zaman dan isim makan ini menjadi mazan, jadi huruf akhir berupa huruf alif yang aslinya adalah huruf wawu ya, dari fi'ilnya fi'il mudhari' ya, yaghzu ya, dengan wawu itu sebagai huruf asli pada akhir kata ini. Kemudian pada bentuk isim zaman dan isim makan, alif wawunya diubah menjadi alif, menjadi mazan atau mazza. Dia tetap mengikuti wazan aslinya, tetapi karena huruf akhir itu illah, maka ada perubahan. Kemudian dari ini mazan dibentuk untuk tasmiyah menjadi musanna dengan menambahkan alif nun pada akhirnya, maka apa? Alif yang akhir pada mazan dia berubah menjadi huruf ya, supaya tidak bertemu dua alif, karena mazan itu huruf akhirnya sudah alif. Kalau ditambahkan alif nun untuk tasmiyah, maka tentunya nanti akan bertemu dua alif, sehingga alif yang akhir pada mazan ini diubah diganti menjadi ya. Ya, sehingga menjadi mazayani. Ya, mazayani. Nah, dan ini berlaku untuk semua mu'tal akhir bentuk isim zaman dan isim makan. Untuk yang tasmiyah ya, bentuk musanna ini huruf illah yang akhir diubah menjadi ya, kemudian baru bersambung dengan alif dan nun tasmiyah. Ya, marzayani. Dari bab yang lain, Roma Yarmi Marman ya, nanti menjadi Marmayani ya, Roma Yarmi melempar ya, yang berbeda bab dengan Nazan tadi. Tapi ketika dibentuk untuk tasmiyah, sama huruf akhirnya berubah menjadi ya, kemudian bersambung dengan alif dan nun. Marmayani seperti itu. Kemudian dibentuk untuk jamak, diubah menjadi jamak mengikuti wazan mafa'ilu tadi jamaknya, dari mazan menjadi mazin. Hasilnya yang disebutkan di sini yang nampak hasilnya menjadi mazin. Dia mengikuti wazan mafa'ilu. Lalu bagaimana? Kok itu bisa dikatakan mengikuti wazan mafa'ilu, sedangkan hasilnya kok menjadi marazin? Nah, di situ ada huruf yang dihilangkan. Huruf yang akhir dari marazin ini dihilangkan. Huruf apa? Ini huruf ya. Ya, ingat marazin huruf akhirnya kasrah kemudian tanwin. Berarti di situ tanwinnya itu sebagai pengganti huruf ya yang dihilangkan. Jadi asalnya maghazi atau maghaziyu. Ya, ada ya sesudah zai di sini dalam contoh ini, ya sebagai huruf akhir ya, maghaziyu ya. Nah, ketika masih ada ya-nya dan dengan bombah yang nampak maghaziyu, maka dia akan sama dengan wazan tadi, mafa'ilu, maghaziyu, sama dengan wazannya, sama dengan contoh mawaribu, ya. Hanya saja pada maghaziyu atau yang semisalnya tadi dari marman menjadi maramiyu, ya. Ini isim-isim yang semacam ini diakhiri dengan huruf ya, ya. Kemudian sebelum ya itu kasrah, maka pada keadaan nakirah, ya-nya dihilangkan, kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya tadi, sehingga menjadi maghazin, maramin. Ini isim zaman, isim makan dari fi'il yang mu'tal lam atau mu'tal akhir atau nafis, ya. Mufradnya maghzan atau marman, contoh yang lain. Kemudian tasniyah maghzayani, marmayani. Kemudian jamaknya maghazin, maramin. Seperti itu. Ya, tinggal diterapkan, dikiaskan pada isim zaman dan isim makan yang lainnya. Insya Allah ini mencukupi dari yang sahih, yang salim, ya, terutama huruf akhirnya tadi, ya. Jadi ini mencakup semuanya yang huruf akhirnya sahih, madribun. Contoh ini mencakup untuk semua yang huruf akhirnya sahih pada isim zaman, isim makan. Ya, baik nanti yang dari apa, mu'tal fa ataupun mu'tal ain. Kalau huruf akhirnya sahih, maka nanti tinggal mengikuti bentuk ini, dikiaskan dengan bentuk ini, matribun, matribani, mawaribu, atau wazannya tadi maf'alun ataupun maf'ilun menjadi maf'alani atau maf'ailani, kemudian jamaknya sama maf'ailu. Kemudian yang mudha'af, dua huruf yang akhir itu sama, sebagai contoh mamaddun, diterapkan pada yang semisal dengan ini, yang sesuai dengan ini. Kemudian yang huruf akhirnya illah, diterapkan sesuai dengan contoh ini, maghzan. Ya. Kalau dikaitkan dengan assalamualaikum, ya, sementara ini dulu. Kemudian ada tambahan di bawahnya, di bawahnya, ya. Di sini disebutkan ismul makani ad-dalu alal kasrati, isim makan yang menunjukkan pada kasrah, ya, kasrah sesuatu yang jumlahnya banyak. Jadi di sana ada bentuk tertentu dari isim makan ini yang dengan bentuk tertentu tersebut ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak pada sesuatu yang ditunjukkan oleh isim makan tersebut, yakni dengan menambahkan tak ta'nif. Dengan adanya tak ta'nif di akhir isim makan ini untuk menunjukkan kasrah, jumlah yang banyak. Bagaimana, kita lihat contohnya. Wazannya isim makan yang menunjukkan pada jumlah banyak yakni maf'alatun, ya, maf'alatun. Yang asalnya tadi maf'alun disemakan salah satu wazannya, ya, maf'alun. Kemudian ketika disertai dengan tak ta'nif, ya, maf'alatun, ya, maka di sini bisa berarti atau bermakna atau menunjukkan sesuatu yang banyak, jumlahnya banyak. Dicontohkan dari maf'alatun, ya, contoh yang di sampingnya ma'sadatun, ya, ma'sadatun dari kata asadun, ya, asadun itu singa, ya, kemudian dibentuk menjadi isim makan dengan bentuk maf'alatun, ya, menjadi ma'sadatun, ya, berarti maknanya apa tadi? Ini menunjukkan sesuatu yang banyak, isim makan tempat, ya, menunjukkan tempat dan jumlahnya banyak, ya, berarti ma'sadatun secara makna apa? Tempat yang banyak singanya, karena diambil dibentuk dari kata asadun, singa, kemudian dibentuk menjadi isim makan ma'sadatun, berarti menunjukkan jumlah yang banyak dari kata asalnya tadi. Dari kata singa, asadun menjadi ma'sadatun, berarti tempat yang banyak singa. Ya, tempat yang banyak singanya. Ini. Contoh yang kedua, sampingnya dulu, madrasatun, madrasa. Ya, kalau diartikan menjadi sekolah. Ya, asalnya ini adalah bentuk isim makan. Dan di sini disebutkan termasuk yang menunjukkan pada jumlah banyak tadi. Madrasatun. Dari asal kata apa? Darsun, pelajaran. Ya, darsun, pelajaran. Ya, kemudian dibentuk isim makan untuk menunjukkan jumlah banyak, mengikuti wazan, mengikuti bentuk maf'alatun menjadi madrasatun. Ya, sehingga secara asal arti dari madrasatun apa? Tempat yang banyak pelajarannya. Tempat yang banyak pelajarannya. Kemudian diartikan sekolah, karena sekolah tempat untuk belajar, di situ banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang disampaikan, banyak pelajaran yang diajarkan di situ. Ini, jadi arti secara asal, secara bahasa demikian. Ini. Nah, kemudian ini tadi untuk yang bentuk mufrad ya, isim makan maf'alatun, ma'sadatun, madrasatun, ini bentuk mufrad untuk jumlah satu. Kemudian bisa dibentuk untuk tasniyah jumlah dua, sebagaimana lazimnya dengan menambahkan alif nun pada huruf akhirnya menjadi maf'alatani, ma'sadatani, madrasatani. Ya, ma'sadatani, dua tempat. Jadi ada dua tempat, tempatnya ada dua, tempat A, tempat B. Yang semuanya, kedua tempat ini banyak singanya. Madrasatani, dua sekolah atau dua tempat, masing-masing tempat, tempat satu, tempat dua, banyak pelajarannya. Atau dua sekolah tadi. Makna harfiahnya demikian. Kemudian bentuk jamaknya, mengikuti bentuk jamak yang isim makan yang asal tadi, ya, mafa'ilu. Jadi bentuk jamaknya sama dengan yang asalnya tadi, ya, walaupun mufradnya berbeda dengan adanya ta'nits tadi, tapi ketika dijamakkan ini sama menjadi mafa'ilu. Ya, maf'alatun jamaknya mafa'ilu. Ma'sadatun menjadi ma'asidu. Ya, ma'asidu. Ya, asalnya kan di situ hamzah, kemudian diikuti alif ya, ma'asidu. Kemudian dalam penulisan digantikan dengan tanda mat. Ya. Asalnya itu hamzah, kemudian diikuti alif, ma'asidu. Kemudian penulisannya diringkas, hamzah yang diikuti alif, ini ditulis dengan alif yang diikuti tanda mat, tanda panjang. Tetap dia mengikuti wazannya mafa'ilu. Tidak ada perubahan dari wazan, tetap sama mengikuti wazannya. Mafa'ilu, ma'asidu. Kemudian madarisu, jamak dari madrasatun, madarisu. Sekolah-sekolah, banyak sekolah. Ma'asidu, banyak tempat. Yang di situ banyak singa. Jadi tempatnya banyak, beberapa tempat. Yang masing-masing tempat, banyak singa di situ. Ini. Jadi sebagai tambahan pada isim makan ada bentuk khusus ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Adapun selain dari itu kembali ke asalnya tadi isim makan ya bentuknya mafribun atau wazannya mafailun dan mafalun. Ada dua bentuk untuk yang untuk secara umum ya seperti itu. Adapun isim zaman, ini tidak ada bentuk khusus, ya. Kembali ke keumuman, bentuk isim zaman untuk waktu, ya. Matribun, tempat atau waktu untuk memukul. Kalau tadi apa, mamadun, waktu, ya, untuk memanjangkan, atau tempat untuk memanjangkan, ya. Mahzan, waktu perang atau tempat perang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kolom yang di sampingnya, ini untuk ism alah. Ismul alati, ism alah. Jadi ism yang digunakan, ism yang digunakan untuk menunjukkan alat, ya, untuk melakukan fi'il. Ya. Pada ism alah, ya, sebagaimana yang sudah dipelajari terdahulu, secara asal ism alah ini ada tiga bentuk, tiga wazan, ya. Yang pertama mif'alun, kemudian yang kedua mif'alat, mif'alun pendek ya, mif'alun, kemudian yang ketiga mif'alatun dengan adanya tak takmir. Jadi pada ism alah ada tiga wazan, tiga bentuk, mif'alun, kemudian mif'alun, dan mif'alatun. Dan penerapan ism alah ini secara sima'i, ya, dengan mendengar dari ucapan orang Arab, ya, ya, walaupun mungkin sebagian juga bisa disiapkan, tapi sebagian itu sama'i. Nah, yang disebutkan di sini beberapa contoh dari ism alah dikaitkan dengan jumlahnya tadi, pembentukan atau perubahan terkait dengan jumlahnya. Sebagai contoh yang pertama mimaddun, ya, mimaddun ini ism alah yang dibentuk dari fi'il mudha'af yang dua huruf akhirnya sama, ya, asalnya dia mim'alun, mimdadun, karena huruf akhirnya sama kemudian diidgham menjadi mimaddun, ya, bisa dimurojaah kembali ya pada pembahasan ini terdahulu. Kemudian di sini mimadun untuk mufrad, ya. Kemudian untuk tasniyah dengan menambahkan alif nun di akhir menjadi mimaddani, ya, menjadi mimaddani. Kemudian untuk jamak, ya, jamaknya ini mengikuti bentuk jamak sighah muntahal jumu', ya, bentuk jamak sighah muntahal jumu', jadi sama dengan yang isim zaman dan isim makan tadi. Sehingga di sini bentuk jamaknya menjadi sama mamaddu, ya, mamaddu sama, walaupun asalnya berbeda, mufradnya berbeda bentuknya dan juga berbeda jenis, ini ism alah, tetapi bentuk jamaknya sama, lafadznya sama, ya, ini ism alah dari mudha'af. Kemudian contoh yang berikutnya dari yang sahih salim. Contohnya misbahun, ya, misbahun yang mengikuti wazan mif'alun dengan ada alif sebelum huruf akhir, ya, alat untuk menerangi, ya, dari sobaha, ya, terang, menjadi misbahun, alat untuk menerangi, diartikan lampu, ya, karena lampu fungsinya untuk menerangi. Nah, dari misbahun dibentuk tafniyah, dibentuk untuk tafniyah, untuk mutanna, dengan menambahkan alif nun di akhir, menjadi misbahani. Ya, langsung ditambahkan alif nun tersebut, misbahani. Kemudian untuk jamaknya, ini juga sama, mengikuti bentuk sirah muntahal jumu'. Ya, hanya saja apa? Sesudah alif, ini ada tiga huruf. Ya, kenapa? Karena tadi pada mufrad sebelum huruf akhir ada alif misbahun, ada alif di situ. Ketika dijamakkan, dia alifnya berubah menjadi huruf ya, ya, sehingga untuk jamaknya menjadi masabihu, ya, menjadi masabihu. Dan ini termasuk sifat muntahal jumu', ya, masih termasuk sifat muntahal jumu'. Jadi ada dua pola secara umum, ya, tadi mafa'ilu sesudah alif ada dua huruf atau sesudah alif ada tiga huruf dengan ya pada huruf yang tengahnya, mafa'ilu. Nah, ini terjadi pada ism alah yang seperti ini, dari misbahun ketika dijamakkan menjadi masabihu. Ya, jadi alifnya pada misbahun ini berubah menjadi ya pada jamak. dan masih termasuk silkoh muntahal jumuk, sehingga dia huruf akhir tidak tanwin. Ya, mafadihu. Kemudian contoh yang berikutnya, ism alah nirman. Ya, ini mengikuti wazan yang kedua, mis'alun nirman. Ya, asalnya mirmayun. Ya, karena huruf akhir asalnya ya, ya. Asalnya mirmayun, kemudian ya-nya diubah menjadi alif, menjadi mirman atau al-mirma. Ya. Dari nirman, ism alah ini dijadikan untuk tasmiyah, menambahkan alif nun, maka alif yang akhir pada mirman berubah menjadi ya, menjadi mirmayani. Seperti yang lainnya tadi ya, ketika huruf akhir itu alif, kemudian dibentuk tasmiyah, dibentuk untuk tasmiyah, bentuk musanna, maka alif yang akhir berubah menjadi huruf ya. Sehingga di sini menjadi mirmayani. Kemudian jamaknya mengikuti bentuk silkoh muntahal jumuk tadi, mafa'ilu menjadi maramin, atau asalnya maramiyun. Okay. Asalnya ada ya akhir ya, maramiyun. Okay. Maramiyu, maramiyu tidak tanwin ya, maramiyu, kemudian ya yang akhir dihilangkan, digantikan dengan tanwin pada kasrah yang akhir, kasrah yang sebelumnya, sehingga menjadi maramin. Kemudian bentuk ism alah yang lainnya di bawahnya yang mengikuti wazan mif'alatun, ya. Di sini disebutkan contoh yang dari mudha'af terlebih dahulu. Contohnya midaqqatun. Ya. Midaqqatun. Ya, dari daqqa. Daqqa yadukku. Ya, menjadi midaqqatun. Ini mengikuti wazan mif'alatun yang ada tak taknisnya. Karena ini mudha'af, maka dua huruf yang sama itu idgham, ya, menjadi midaqqatun. Kemudian dijadikan tasmiyah dengan menambahkan alif dan nun menjadi midaqqatani. Tetap tak taknis ada, kemudian sesudahnya adalah alif dan nun untuk tasmiyah. Midaqqatani. Kemudian jamaknya mengikuti bentuk jamak silkoh muntahal jumuk, ya, menjadi madaqqu. Pada bentuk jamak tak taklif yang akhir ini tidak ada, dihilangkan. Dia mengikuti silkoh muntahal jumuk, ya, dan tak taklif dihilangkan, sehingga hasilnya menjadi madaqqu. Sama dengan yang sebelumnya tadi, mamadu madaku, padahal mufradnya berbeda tapi jamaknya sama. Ini ya. Yang berikutnya contoh miktahatun. Miktahatun ini semakna dengan miknasatun. Miknasatun apa? Sapu ya. Miktahatun juga sapu. Ini mengikuti wazan yang ketiga, mif'alatun, dengan tak ta'nits di akhir. Kemudian dijadikan tasmiyah atau musanna dengan menambahkan alif nun di akhir menjadi miktahatani. Kemudian untuk jamak bentuk silkoh muntahal jumuknya menjadi makasihu. Ya, makasihu. Yang pendek yang sesudah alif itu dua huruf, maka sihau. Ini sebagai contoh untuk yang sahih yang salim ya, miktahatun. Huruf-hurufnya sahih semua ya, salim ya. Kemudian mengikuti wazan yang ketiga dari ism alah atau wazan yang diakhiri dengan tak ta'if. Ya, sehingga bisa diterapkan pada contoh yang lain seperti ini. Kemudian yang berikutnya contoh yang terakhir yang ditunjukkan di sini pada ism alah, yakni misfatun. Misbatun dari sofa, sofa yasfi. Ya, kemudian dibentuk isim alah, ini mengikuti wazan yang ketiga yang ada tak tamisnya menjadi misfatun. Jadi huruf illah yang akhir ini berubah menjadi alif. Ya, asalnya ya atau wawu, kemudian dia berubah menjadi alif pada bentuk isim alah, ya, mengikuti wazan yang ketiga ada tak tamisnya, ya, misfatun. Kemudian dari ini dibentuk untuk tafnya menambahkan alif nun di akhir menjadi misfatani. Kemudian untuk jamaknya sirah muntahal jumu' menjadi masofin. Tak ta'nis dihilangkan, kemudian huruf akhir yakni ya asalnya masofiyu, ini asalnya masofiyu, kemudian ya-nya dihilangkan digantikan dengan tanwin pada kasrah yang sebelum ya tersebut sehingga menjadi masafin. Ini beberapa contoh isim alah, ya, untuk bentuk yang asalnya mufrad kemudian dijadikan musanna kemudian dijadikan jamak. Dan insya Allah ini mencukupi untuk bisa disiapkan diterapkan pada bentuk-bentuk isim alah yang lainnya. Ya, dari yang sahih salim, dari yang mudha'af yang huruf akhirnya sama kemudian idgham, kemudian dari yang mu'tal lam atau mu'tal akhir. Tanya Pak. Ya. Yang firmatan yang menunjukkan arti banyak tadi Pak. Ya. Kalau misalnya masa jatun, ya, itu sebagai isim isim zaman. Makan. Ada enggak isim zaman ya Pak? Sebagai isim zaman bisa enggak maksa jatun juga? Tidak. Tidak bisa. Untuk yang misalnya maksa jatun atau madarakatun, ini khusus untuk yang isim makan. Ya. Jadi tidak dibuat untuk yang isim zaman. Tidak. Kalau isim zaman hanya ada dua wazan yang asal ya, maf'alun dan maf'ilun. Adapun maf'alatun dengan adanya tak ta'nis kemudian menunjukkan jumlah banyak, ini hanya pada isim makan. Tidak untuk, tidak digunakan untuk isim zaman. Jadi, ya. Lafaz sirah muntahal jumu' ya. Sirah muntahal jumu' arti secara katanya apa? Kemudian apa bedanya dengan ini, Pak? Mamduh binasab. Iya. Kalau sirah ya. Secara bahasa ya sirah itu artinya bentuk. Sirah bentuk. Ya, kemudian muntaha, muntaha itu pengakhiran, sesuatu yang di akhir, pengakhiran atau penghabisan atau apa ujung, sesuatu yang di akhir, yang benar-benar akhir, seperti apa sidratul muntaha, ya, muntaha itu pengakhiran. Kemudian al-jumu', ya, al-jumu' itu maknanya jamak. Jadi kalau dilihat dari sisi arti lafadznya sirah muntahal jumu', jadi bentuk jamak yang apa bentuknya merupakan bentuk akhir, artinya sesudah bentuk jamak ini tidak bisa dibentuk jamak lagi, ini benar-benar akhir mentok gitu ya. Ini berbeda dengan bentuk jamak yang lainnya. Bagaimana maksudnya? Pada beberapa bentuk jamak selain dari sirah muntahal jumu', jadi bentuk-bentuk jamak yang lain atau secara umum ini masih bisa dibentuk jamak lagi. Jadi jamaknya jamak ini ada, ya, ada dari isim mufrad kemudian dibentuk menjadi jamak. Nah, kemudian dari jamaknya ini dia bisa dijamakkan lagi ke bentuk jamak berikutnya. Ini ada. Ya, secara umum ini bisa terjadi pada keumuman isim demikian. Ya. Kalau aku bingung untuk contohnya, ya, yang jelas ada seperti itu ya. Mungkin nanti di pembahasan kitab lain yang lebih rinci, di sana akan ada bab jam'ul jam'ai, ya, yang maknanya tadi menjamakkan bentuk jamak. Jadi isim ini sudah bentuknya jamak, kemudian dibuat bentuk jamak lagi. Ya. Adapun sighah muntahal jumu' ini, bentuk jamak ini berasal dari mufrad. Ya, sighah muntahal jumu' bentuk jamak ini dia berasal dari isim yang mufrad. Ya, kemudian dibentuk menjadi bentuk jamak ini, sighah muntahal jumu', kemudian sudah berhenti di situ. Tidak bisa kemudian dibuat bentuk jamak lagi. Tidak seperti yang lainnya tadi. Ya. Sehingga dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Jadi bentuk yang akhir dari bentuk jamak, artinya tidak bisa kemudian dijamakkan lagi. Jadi kalau satu isim bentuk jamaknya sudah mengikuti bentuk jamak sighah muntahal jumu', maka dia tidak bisa dibuat jamaknya lagi. Tapi kalau dari isim mufrad dibentuk jamak selain dari sighah muntahal jumu', ada kemungkinan dia bisa dibuat jamaknya lagi, jamak dari jamak. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Untuk contoh mungkin bisa menyusul atau mungkin di lain waktu ya. Yang jelas ada di sana seperti itu. Baik. Jadi ini bentuknya sighah muntahal jumu', salah satu bentuk dari jamak taksir. Salah satu bentuk, salah satu jenis dari jamak taksir. Kemudian kalau yang dimaksud dengan pertanyaan berikutnya, kalau yang dimaksud dengan al-mamnu' minas sarf, yang dimaksud dengan mamnu' minas sarf ini adalah isim yang tidak bisa tanwin. Isim yang tidak bisa tanwin pada huruf akhirnya. Tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasrah. Kenapa perlu dinyatakan seperti itu mamnu' minas sarf? Kalau dilihat secara umum, secara kebanyakan isim dalam keadaan nakirah ini huruf akhirnya tanwin atau dia bisa kasrah ketika majrur. Misalnya kitabun, huruf akhirnya tanwin. Kalau majrur menjadi kitabin. Jadi tanwin dan juga bisa menjadi kasrah. Ini keumuman isim. Seperti ini. Huruf akhirnya dalam keadaan nakirah ya, ini dengan tanwin dan juga dalam keadaan majrur dia bisa di kasrah. Tetapi ada beberapa isim, beberapa jenis isim yang tidak bisa mengalami tanwin dan juga kasrah. Jadi isim tersebut huruf akhirnya tidak bisa ditanwin dan ketika majrur juga tidak bisa dikasrah. Dalam keadaan nakirah sama-sama nakirah, tetapi dia tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa kasrah. Nah, isim yang semacam ini disebut dengan al-mamnu' minas sarf atau isim ghairu munsharif atau isim la yansharif. Ada beberapa istilah. Ini. Jadi berbeda. Yang satu tadi sighah muntahal jumu' melihat itu bentuk jamak, salah satu bentuk jamak. Kemudian yang satunya al-mamnu' minas sarf ini melihat dari sisi keadaan akhir isim tersebut. Secara umum, kalau dibahas al-mamnu' minas sarf, ini keumuman isim. Yang keadaan akhirnya tidak tanwin dan tidak kasrah. Ini. Masing-masing dipisah dulu ya. Sighah muntahal jumu' seperti ini, kemudian al-mamnu' minas sarf seperti ini. Kemudian salah satu jenis dari al-mamnu' minas sarf, salah satu bentuknya dari al-mamnu' minas sarf adalah sighah muntahal jumu'. Salah satu ya, bukan satu-satunya atau bukan itu sama, bukan, tapi salah satu bentuk, salah satu jenis yang termasuk al-mamnu' minas sarf itu adalah sirah mundahan jumu'. Jadi di sana masih ada jenis-jenis kata, jenis-jenis isim yang lain yang termasuk al-mamnu' minas sarf, yang tidak bisa tanwin, tidak bisa kasrah. Ya. Tetapi bukan jamak. Ya. Itu bedanya ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Ini untuk isim zaman, isim makan dan isim alah ya. Ditunjukkan contoh yang mungkin kelihatan sedikit, tapi insyaallah ini mencakup, mencukupi semuanya. Dan di sini dalam keadaan marfu ya, dengan dhammah pada huruf akhir, kemudian alif pada tasniyah ya. Kemudian nantinya kalau dijadikan atau diubah keadaannya menjadi mansub atau menjadi majrur, maka tinggal mengubah yang dhammah pada akhir itu diubah menjadi fathah untuk mansub, atau diubah menjadi kasrah untuk yang majrur. Adapun pada tasniyah tadi marfu dengan alif, maka untuk mansub itu dengan ya, untuk majrur itu juga dengan ya. Ini. Ya. Misalkan matribun nanti menjadi matriban, matribin. Matribani menjadi matribaini untuk mansub, matribaini untuk majrur. Jamaknya madaribu dengan dhammah pada huruf akhir. Sehingga untuk mansub dhammahnya diubah menjadi fathah, madariba. Ketika majrur dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Karena tidak tanwin. Ya. Yeah. Kalau tanwin dengan kasrah madribin, tapi kalau tidak tanwin majrurnya dengan fathah, madariba. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya, marfu, mansub, majrur perubahannya seperti itu, tinggal disesuaikan, tinggal diterapkan pada isim zaman, isim makan maupun isim alah. Kemudian kita tambah sedikit, mungkin kita sampaikan secara umum ya, yang berikut ini muhimmatun, muhimmah, penting. Ada beberapa faedah atau beberapa contoh dari beberapa kata di sini yang mungkin penting untuk diketahui ya. Paling tidak diketahui perubahannya ya. Perubahannya dari yang mufrad, musanna atau tasniyah, kemudian jamak, dari yang mudzakkar menjadi muannats. Ya, penting itu diketahui ataupun sebagai apa? Pedoman. Terkhusus di sini pada kata-kata yang disebutkan di sini, dan mungkin ya, mungkin ya, mungkin juga pada kata-kata yang lain yang semisal dengan ini. Walaupun juga mungkin tidak mutlak, tapi mungkin ini bisa jadi acuannya. Ya, di sini ditunjukkan beberapa contoh ya, pada kata-kata yang ada beberapa. Ini bentuknya kalau dilihat dari bentuk adalah bentuk isim fa'il pada dua kata yang pertama ini isim fa'il, kemudian yang berikutnya itu adalah syifah musyabbahah. Nah, kemudian sebelum disebutkan contoh-contohnya, urutannya seperti yang sebelumnya kemarin. Jadi baris pertama untuk semuanya ya, nanti dari yang contoh yang ditunjukkan di sini ya, fa'in, kemudian ke kiri ra'in, kemudian qawiyun dan seterusnya. Jadi baris yang pertama, baris yang paling atas sampai nanti di halaman yang berikutnya pun, ini digunakan untuk mufrad mudzakkar. Oke. Baris pertama asalnya mufrad mudzakkar. Kemudian baris kedua untuk tasniyah atau musanna yang mudzakkar. Ya, jadi nanti bisa dilihat perubahannya dari yang mufrad menjadi tasniyah bagaimana. Secara umum tetap sama untuk tasniyah, yakni menambahkan alif dan nun. Ini kaidah umum pembentukan tasniyah seperti itu. Biasanya langsung ditambahkan alif dan nun, kecuali kalau huruf akhir illah. Kalau tidak ilah, maka langsung tambahkan alif dan nun untuk tasnya. Ya. Kemudian yang baris berikutnya, baris ketiga, ini bentuk jamak yang merupakan bentuk jamak muzakkar salim. Ya. Jadi yang baris ketiga ini jamak yang jamak muzakkar salim. Bagaimana jamak muzakkar salim? Ini bentuk jamak yang sama dengan bentuk mufrad, tidak berubah. Kemudian dengan menambahkan wawu dan nun pada akhir isim mufradnya. Ya, jadi tinggal menambahkan wawu dan nun ya, pada isim mufrad. Ini yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim. Ya, nanti bisa dilihat dari isim-isim mufrad yang disebutkan di sini, mana saja yang bentuk jamaknya menjadi jamak muzakkar salim. Mana yang bisa dibentuk menjadi bentuk jamak muzakkar salim? Ya, kalau dilihat, kan tidak semua. Ada yang dicoret itu ya, menunjukkan apa? Itu tidak dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ya. Tidak dibentuk di situ, maksudnya tidak ada penggunaannya. Kalau lafaz bisa, tapi penggunaannya dalam bahasa Arab oleh orang Arab tidak ada. Bentuk jamak muzakkar salim dari kata-kata yang dicontohkan di sini. Sebagian ada, sebagian tidak. Ya. Baik. Jadi urutan yang ketiga jamak muzakkar salim. Kemudian yang berikutnya baris yang keempat, keempat, kelima dan keenam. Ya, keempat, kelima dan keenam ini bentuk jamak taksir untuk yang muzakkar. Dan ini sebenarnya mengikuti urutan pada isim fa'il. Pada pembahasan sebelumnya, isim fa'il, halaman 51 ya, urutannya seperti itu. Jadi, dari mufrad, tasniyah, jamak untuk yang muzakkar. Kemudian berikutnya diikuti tiga bentuk jamak taksir. Ya, mungkin bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya, isim fa'il, halaman 51. Nah, tiga jamak sir untuk yang mudakar itu ada tiga wazan ya, yakni fu'alun, kemudian fu'alun dan fa'alatun. Walaupun sebenarnya ini nanti nanti dilihat ya, jadi tiga wazan jamak taksir fu'alun, fu'alun dan fa'alatun ini pada isim fa'il. Pada isim fa'il. Adapun pada sifat musyabbahah tidak berlaku seperti ini. Sehingga nanti bisa dilihat dibandingkan isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Ya. Ini untuk baris keempat, lima dan enam. Ya. Jamak taksir untuk yang mudakkar. Kemudian yang berikutnya baris ketujuh untuk yang mu'annas, mufrad. Ya, mu'annas, mufrad. Ya. Secara umum mu'annas ini dengan menambahkan ta'kamil pada akhir isim mufrad yang mudakar. Secara umum ya demikian. Tapi nanti bisa dilihat pada masing-masing contoh apakah semua ditambahkan dengan ta'kamil, ada sebagian yang tidak. Nanti bisa dilihat. Tapi keumuman kebanyakan bentuk mu'annas ini dengan menambahkan ta'kamil. Ya. Kemudian yang baris berikutnya, baris ke-8 untuk mu'annas tasniyah. Jadi mu'annas yang musanna, yang jumlahnya 2. Ya, jadi dari mu'annas yang mufrad tadi ada ta'kamil, kemudian sesudah ta'kamil ditambahkan dengan alif nun untuk tasniyah, untuk musanna. Ya, nanti bisa dilihat. Kemudian yang baris berikutnya, baris ke-9 ini bentuk jamak mu'annas salim. Ya, jamak mu'annas salim. Jadi bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim ini. Ya, jamak mu'annas salim. Baik. Kemudian yang baris paling bawah, baris terakhir ke-10, ini adalah bentuk jamak, jamak taksir untuk yang mu'annas. Ya, jamak taksir yang digunakan untuk mu'annas. Ya. Dan bentuknya ada yang sighah muntahal jumu' dan ada yang bukan sighah muntahal jumu'. Jadi nanti bisa dilihat masing-masing bentuknya tersebut. Ya. urutannya seperti itu dari atas ke bawah sampai akhir, sampai halaman 58 itu seperti itu. Kemudian dari kolomnya, kolom yang pertama dan kedua pada contoh fa'in dan ra'in, ini adalah bentuk isim fa'il. Ya. Fa'in dan ra'in ini bentuk isim fa'il. Fa'in dari fi'il fa'a, ada mun ra'in dari fi'il ra'a. Ya. Fa'a dibentuk isim fa'il, apanya menjadi fa'iyun. Ro'a menjadi ro'iyun. Ya. Kemudian ya yang akhir dihilangkan dari fa'iyun atau ro'iyun, ya yang akhir dihilangkan digantikan dengan tanwin pada kasrah sebelumnya sehingga menjadi fa'in ro'in. Ya. Kemudian dari ini dibentuk tasniyah jamak mudzakkar salim dan seterusnya ke bawah tadi ya, bisa dilihat perubahannya ataupun faedah mungkin sudah disampaikan sebelumnya, tinggal diperhatikan ya, untuk tasniyah fa'iyani ra'iyani, ya-nya muncul lagi, ya yang akhir yang dihilangkan pada mufrad itu muncul kembali fa'iyani ra'iyani. Untuk jamak mudzakkar salim fa'una ra'una, ya-nya hilang. Ya, ya-nya hilang dan sebelum wawu di dhammah. Ya, fa'una ra'una. Kemudian jamaknya yang mengikuti tiga wazan yang disebutkan pada pembahasan isim fa'il tadi menjadi fuya'un ruwa'un, mengikuti wazan fu'alun. Jamak yang kedua fuya'un ruwa'un, mengikuti fuya'un ya ruwa'un ini atau ruwan. Ya, jadi ada perubahan di sini pada ruwan ya. Tapi ini tetap mengikuti wazan yang kedua pada jamak takdir yaitu fu'alun. Ya, pada ruwan ini ada perubahan. Ya. Ini. Kemudian yang jamak takdir yang ketiga wazannya fa'alatun, di sini menjadi faya'atun. Kemudian yang ra'in menjadi ru'atun. Ini juga ada perubahan. Ya. Jadi tidak mesti semua sama. Pada beberapa bentuk tertentu ini ada perbedaan, ada perubahan. Kalau yang fa'in ini tetap mengikuti wazannya. Fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Fuya'un, fuya'un, faya'atun. Tetapi pada ra'in ada perubahan. Ya, ruwa'un, ruwan, ru'atun. Tidak sama dengan yang sebelumnya. Padahal mufradnya sama. Ya. Jadi ra'in dari fi'il ra'a yara ini ada perubahan pada bentuk jamak takdirnya. Kemudian mu'anasnya fa'iyatun ra'iyatun fa'iyatani ra'iyatani fa'iyatun ra'iyatun, ya sama ya. Kemudian yang jamak takdir atau sighah muntahal jumu' menjadi fawaya rawain, berbeda ya, mengikuti wazan apa kemarin fawailu ya, isim fa'il untuk jamak mu'annas yang sighah muntahal jumu' ya, wazannya fawailu sighah muntahal jumu' ya. Untuk fa'in menjadi fawaya, untuk ra'in menjadi rawain. Ini ada perubahan, ada perbedaan. Yang semacam ini tidak bisa dikiaskan pada kata-kata tertentu yang biasanya di situ ada huruf illah, ada hamzah, ya. Ini ada sedikit perubahan, ada perbedaan dengan yang lainnya. Sehingga di sini disampaikan pada pembahasan ini muhimmah, karena ada perbedaan dengan yang lainnya. Ini untuk dihafalkan, ya, karena tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Baik. Ini dua kata ini isim fa'il. Kemudian kata-kata yang berikutnya adalah sifat musyabbahah. Ya, kita lihat saja ya. Ya, lihat perubahannya sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Kemudian perhatikan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Ya. Qawiyun, qawiyani, jamak mudzakkaran tidak ada. Yang ada jamak taksirnya. Aqwiya'u. Dan karena ini sifat musyabbahah, tentunya berbeda dengan isim fa'il tadi. Jamak taksirnya berbeda bentuknya, karena berbeda jenis. Yang fa'in, ra'in, isim fa'il, yang qawiyun dan seterusnya, ini sifat musyabbahah, sehingga pada bentuk jamak taksir itu berbeda. Ya. Dan juga nanti sifat musyabbahah, bentuk jamak taksir antara satu kata dengan kata yang lain juga akan berbeda-beda. Dan ini sifatnya sama'i, mendengar. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan kalau mufradnya demikian, nanti jamaknya demikian, tidak bisa. Ya, jadi ini sama'i. Untuk sifat musyabbahah. Jadi memang harus dihafal, diperhatikan tulisan lafadznya seperti itu. Ya. Terutama pada jamak taksirnya. Ataupun nanti yang jamak taksir baik untuk yang mudzakkar maupun yang mu'annats. Ini yang berbeda ya. Jamak taksir untuk yang mudzakkar maupun untuk yang mu'annats, ini yang sama'i. Adapun tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim atau jamak mu'annats salim, ini qiyasi. Bisa dikiaskan. Jadi yang tidak bisa dikiaskan pada jamak taksirnya. Jadi ini. Kembali kita baca contohnya ya. Qawiyun, qawiyani, aqwiya'u, qawiyatun, qawiyatani, qawiyatun, jamaknya taksir, waqaya, qawa, assalamualaikum, qawaya, ya, berbeda. Contoh berikutnya, bahmun, bahmani, ubihamun, bahmatun, bahmatani, bahmatun. Tidak ada jamak taksirnya untuk yang mu'annas. Ya. Yang ada jamak mu'annas salim. Bahmatun. Contoh berikutnya. Suja'un. Suja'ani. Suja'una. Suja'anu. Ada jamak mudzakkar salim. Suja'una. Ada jamak taksir. Suja'anu. Kemudian mu'annasnya. Suja'atun. Suja'atani. Suja'atun. Jamak taksirnya. Suja'un. Untuk yang mu'annas. Contoh berikutnya, qawilun, qawilani, qawilun. Jamak taksir untuk mudzakkar ya, qawilun. Mu'annasnya qawilatun, qawilatani. Jamaknya tidak ada yang mu'annas salim, adanya yang taksir, yakni qawilun. Dan jamaknya sama di sini antara yang mudzakkar dan mu'annas, qawilun. Ya. Ini. Contoh yang berikutnya, royyanu, ya, royyanu, yang segar, dinamakan dengan babu royyan, ya, dari kata ini, royyanu, yang segar. Royyanu, untuk mudzakkar, kemudian tasniyah dan seterusnya, royyanani, jamaknya taksir, riwa'un, riwa'u, tidak tanwin, riwa'u. Ya. Kemudian mu'anasnya raya apa? Menghilangkan nun, ya. Tidak dengan menambahkan tak ta'mir, tidak kemudian menjadi rayanatu atau rayanatun, tetapi menjadi raya. Ini mu'anasnya. Jadi tidak dengan tak ta'mir, bahkan dia dengan menghilangkan nun yang akhir, dari rayanu menjadi raya. Kemudian tasniyahnya royyani, karena dia dari royya yang mu'annas mufrad, untuk tasniyah mu'annas menjadi royyani. Ya. jamaknya taksir yakni riwa'u atau riwa'un di sini ya. Riwa'un ini tanwin ya, yang mudakar tadi tidak mestinya tanwin, riwa'un yang anas tanwin ya, riwa'un untuk jamaknya sama, riwa'un. Contoh berikutnya, adibun, adibani, udaba'u, jamaknya takfir, udaba'u. Kemudian mu'anasnya adibatun, adibatani, adibatun. Tidak ada jamak takfir, yang ada jamak mu'anas sarim. Berikutnya, wajihun, wajihani, wujaha'u, wajihatun, wajihatani, wajihatun. Ini semisal dengan adibun, kebetulan sama. Adibun, wajihun, kebetulan sama. Ya, jamaknya juga sama. Ya. Contoh yang berikutnya, laimun, laimani, lu'ama'u, laimatun, laimatani. Jamaknya berbeda. Di sini tidak ada jamak mu'anas salim, yang ada takfir. Menjadi li'amun. Untuk yang mu'anat, jamaknya takfir. Li'amun. Padahal mufradnya sama dengan adibun, wajihun, la'imun. Tapi untuk yang jamak mu'anat, berbeda. Nah, yang semacam inilah yang dimaksud sama'i. Tidak bisa kias secara mutlak. Tidak bisa kias semuanya, tidak bisa. Mungkin sebagian bisa dikiaskan, sebagian tidak. Terutama pada jamak. Ya, pada jamaah tidak bisa dikiaskan. Ya, ini. Berikutnya, contoh. Bati'un, bati'ani, buta'u, buta'a'u, Assalamualaikum. Buta'a'u, ya, seperti udaba'u, buta'a'u. Kemudian bati'atun, bati'atani, bati'atun. Ya. Contoh berikutnya, bari'un, bari'ani, bura'a'u, bari'atun, bari'atani, bari'atun, wa baraya. Ada dua jamak untuk yang mu'anas, yang satu salim, yang satu takfir. Bari'atun, ini yang salim, kemudian yang takfir, baraya. Berbeda dengan bati'un, hanya satu jamak, mu'anas, salim. Bati'atun, ya. Padahal mufradnya sama, ya. Yang lain juga sama, tapi pada jamak berbeda. Contoh berikutnya, jabanun, jabanani, jubana'u, ya. Kemudian mu'anasnya jabanatun, ya. Jabanatani, jabanatun. Ya, jabanun ini tanwin. Kalau dibandingkan dengan royanu tidak tanwin. Padahal mungkin sekilas huruf akhirnya sama, yang saat diakhiri dengan alif dan nun, royanu alif nun, jabanun juga alif nun huruf akhirnya, tetapi berbeda. Royanu alif nun itu tambahan. Ya. Kalau dilihat wazannya nanti fa, wazannya fa'lanu, dan itu tidak tanwin. Kemudian bentuk mu'anasnya menjadi raya, nunnya dihilangkan. Tapi kalau jabanun, alif tambahan, nunnya asli dari isim tersebut, dari kata tersebut, jabanun. Sehingga karena nun itu asli, maka dia tanwin. Dan mu'anasnya dengan tak tanwin, jabanatun, tidak dengan menghilangkan nun, ya, berbeda. Karena keadaan asalnya juga berbeda. Ya, jadi perhatikan yang semacam ini. Jadi tidak sekedar melihat yang zahir, yang nampak sekilas sama, kemudian dianggap sama semua, tidak. Tapi perlu diperhatikan, diteliti. Asalnya bagaimana, bentuknya apa, wazannya bagaimana, dan seterusnya. Bahkan yang sama pun terkadang tadi jamaknya akan berbeda. Ya. Berikutnya, waqurun, waqurani. Jamaknya takfir, waqurun. Eh. Kemudian mu'anasnya waqurun, waqurani, waqurun. Ya, kalau dilihat di sini sama semua, yang mufrad, yang tasniyah, yang jamak antara mudzakkar dan muannats sama. Waqurun untuk mudzakkar, waqurun untuk muannats sama. Tasniyahnya waqurani, waqurani sama. Jamaknya waqurun untuk mudzakkar, waqurun untuk muannats sama. Ini terjadi pada contoh ini waqurun. Ya. Dan yang semisal dengan ini saburun yang mengikuti wazan faulun ini, kalau ini kelihatannya qiyasi ya. Jadi yang mengikuti wazan faulun ini sama antara mudzakkar dengan muannats, baik dari yang mufrad tasniyah maupun jamak sama. Waqurun atau saburun misalnya untuk semuanya. Jadi misalkan seorang laki yang penyabar, rajulun saburun. Seorang lelaki, seorang perempuan yang penyabar, imra'atun saburun. Sama. Seperti di sini waqurun untuk rajulun, waqurun untuk imra'atun, sama. Waqur itu yang tenang, berwibawa. Ya, yang punya wibawa, punya ketenangan jiwa. Ya. Kalau jabanun itu yang takut ya. Berikutnya contoh wajilun, wajilani, wajiluna. Jamak mudzakkar salim, tidak ada jamak taksir. Kemudian wajilatun, wajilatani, wajilatun. Jamaknya juga yang salim, tidak ada yang taksir. Okay. Berikutnya wajin, asalnya wajiyun. Jadi kalau huruf akhir kasrah tanwin, berarti asalnya ada ya yang dihilangkan, jadi asalnya wajiyun. Kemudian ya yang akhir dihilangkan diganti dengan tanwin pada kasrah menjadi wajin. Ketika tasniyah ya-nya muncul wajiyani. Ketika jamak ya-nya hilang dan sebelum wawu dhammah menjadi wajuna. Jamak mudzakkar salim. Tadi ya, seperti pada fa'in ya, ra'in seperti itu. Tapi di sini pada wajin tidak ada jamak taksir. Adanya yang mudzakkar salim ya. Kemudian muannatsnya wajiyatun, wajiyatani, wajiyatun. Tidak ada yang taksir, hanya yang muannats salim jamaknya. Dan ketika bersama dengan tak ta'nits, ya-nya muncul ya, wajiyatun. Ini. Wajiyatani, wajiyatun. Ya-nya muncul pada muannats. Berikutnya contoh yang terakhir maimunun yang berkah atau diberkahi atau yang membawa berkah ya, maimunun. Kalau wajilun itu yang takut, yang gemetar, wajin malah mungkin gemetar lupakan itu dari wajah itu tadi dari wajah wajib. Contoh yang terakhir di sini maimunun. Kita lihat perubahannya maimunani untuk tasniyah, maimununa jamak mudzakkar salim. Tidak ada jamak taksir. Ya. Kemudian muannatsnya maimunatun dengan tak ta'nits. Kemudian tasniyah dengan menambahkan alif nun sesudah tak ta'nits, maimunatani. Kemudian jamaknya adalah jamak muannats salim, maimunatun, dan tidak ada jamak taksir di sini. Ya. Baik. Ini beberapa contoh yang penting untuk diperhatikan. Ya, diambil beberapa contoh ini, ya, yang mungkin sebagian tadi bisa qiyas pada yang lain, tapi sebagian juga tidak bisa qiyas, terutama pada bentuk jamak. Ini memang harus diperhatikan masing-masingnya, dicermati, diteliti. Ya, apakah ini bisa dikiaskan ya, terutama jamaknya ya, apakah bisa dikiaskan pada yang lain semisal dengan ini ataukah tidak, ataukah di situ jamaknya samaan. Jadi dari beberapa contoh ini kita bisa melihat, memperhatikan semacam itu. Jadi tidak semua langsung diterapkan mutlak. Kalau kalau mutlaknya sama pasti jamaknya sama, tidak bisa dikatakan demikian. Ini pada sifat musyabbah. Ini sebagai tambahan faedah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelumnya? Dan alhamdulillah ya, dengan ini selesai selesai pembahasan dari kitab ini Al-Amsalatut Tasrifiyah. Disebutkan di sini ya penutupnya, tamat hadhil amsalatul mukhtalifatu, selesai, sempurna contoh-contoh yang bermacam-macam ini. Bi'aunillahil malikil mannani, dengan pertolongan Allah Al-Malik yang maha menguasai, Al-Mannan yang maha memberi karunia. Ja'alaha Allahu maimunatan, semoga Allah menjadikannya berkah, diberkahi. Wa ghafara likatibiha wa limu'allifiha, dan semoga Allah mengampuni penulis dan penyusunnya. Wa li jami'il muslimina, dan untuk semua kaum muslimin. Amin. Wallahu a'lam. Ya. Ini dulu selesai pembahasan ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Dan kalau minkum selama ini dalam menyampaikan mungkin banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Ya. Dan selebihnya semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala, atas hidayah, atas bimbingan, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan atas pertolongannya semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.